السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Insyaallah pada pagi ini kita akan mulai dengan membaca surah Al-A'la. Ya. Baik, kita lihat yang sudah hadir. Nah, kita minta Pak Reski untuk membaca. Tafadhal, Pak Reski. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan, dan yang menakdirkan menentukan kadar dan memberi petunjuk, dan yang mengeluarkan mar'a ini rumput ya, Ustaz ya? Iya, rerumputan ya. Yang mengeluarkan rerumputan, maka dia menjadikannya kering kehitaman. Kami akan membacakan kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Bukan, kecuali, ini maka janganlah kamu lupa. Oh, maka janganlah kamu lupa ya. Ayo. Kami akan membacakan kepada engkau, maka janganlah lupa. Kecuali jika Allah menghendakinya. Sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang samar. Dan kami akan memudahkan bagimu kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang mudah. Maka berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu tadi. Jadi benar, falatansa, soalnya itu dia kalaupun nyala nahiyah, harusnya nggak ada alifnya ya. Ini kepikiran. Oh, jadi, yes, jadi benar, jadi, kamu tidak lupa ya. Jadi la nyala, la nahiyah. Nahiyah, baik Ustaz. Kemudian, sana saya dhakaru may yakhsha, maka yang takut akan menerima peringatan itu Ustaz ya. Ya, mengingat peringatan tersebut. Oh, terus. Mengingat peringatan tersebut. Wa yatajannabuhal asqa, dan yang celaka akan menjauhinya. yaitu yang memasuki neraka yang api yang besar. Kemudian dia di dalamnya tidak mati dan tidak juga hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Mensucikan dirinya. Nah, kemudian dia mengingat nama Rabb-nya, kemudian dia sholat. Namun kalian lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya hal ini terdapat di lembaran-lembaran yang pertama, yaitu lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Baik. Di Irab 3 ayat lah, boleh. Sabih fi'il amr, fa'ilnya domir musatir, domir anta. Kemudian isma maf'ulun bih, robbi mudhafun ilaih, al-kaf mudhafun ilaih, al-a'la na'at kepada Rabb, ya Ustaz ya. Naam. Kemudian alladhi na'at khalaqa fi'il madhi, fa'ilnya kembali kepada alladhi, fa alfa dia huruf harfatin ya, harfatin. Sawa fi'il madhi ya Ustaz ya. Fi'il madhi. Kemudian fa'ilnya kembali kepada alladhi. Kemudian wa harfu atfin alladhi na'at qaddara fi'il madi. Alladhi na'at, na'at kemana ada wawunya? Oh iya. Ma'tuf ya. Oh ma'tuf ya. Okay, ma'tuf ke alladhi. Alladhi berarti ma'tuf ke alladhi yang pertama. Kemudian qaddara fi'il madi, fa'ilnya kembali pada alladhi. Fa harfu atfin, alfa harfu atfin ada fi'il madi sebagai ma'tuf. Taib ya, cukup ya. Cukup. Jazakallahu khairan jazah. Wa iyyaka. Selanjutnya kita minta Ibu Azizah ya. Silakan Bu. Ya. Afwan Bu, suaranya bisa agak dikerasin. Ya. Walladhi akhrajal mar'a wa alladhi walladhi yang pertama. Kemudian akhrajal ilmadi ianya alladhi al-mar'a maf'ul bih. Faja'alahu ghutaan ahwa. Fa harfu atfin ja'ala fi'lun madi fa'ilnya alladhi maf'ul bih al-ha'u maf'ul bih ghutaan maf'ul bih yang kedua. Nah. Ahwa dan itu fala tangsa sa as-sinu harfu istiqbal nukri'u nukri'u ilma mudore madinya apa? Madinya apa? Madinya korok ayat korok ama ya korok akro ayat akro'a yukri'u, membacakan. Kan kalau Qur'an membaca. Yeah. Kalau akro'a baru membacakan. Akro'a, akro'a yukri'u. Ya. Fa'ilnya domir nahnu. Okay. Terus kafnya maf'ul bi. Fala, fa'nya harfu istiqnaf. La'nya, la, yang tadi la nahi apa la nafi? La nafi. Jadi yang pertama mana yang nafi? Lainnya lah nafi ya, karena kalau dia lah nahi harusnya fala tansas alifnya dibuang. Oh iya. Terus tansa fi'il mudhari fa'ilnya damir anta. Ayo damir anta. Yang ayah. Anta. Dan saya fa'ilnya anta. Illa harfu istitna. Masya Allah. Ma ini maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana? Ini ma-nya mustatsna ya. Isim mausul sebagai mustatsna. Isim mausul sebagai mustatsna. Sya'a fi'il madin. Fa'ilnya Allah. Lafzul jalalah. Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il. Innahu. Inna harfu tawkid wa nasbin. U-nya sebagai isim. Inna. Al-ha'u. U-nya sebagai isim. Inna. Ya'lamu. Fi'lun mudhari. Failnya? Failnya huwa itu domir mustatir huwa kembali ke alladzi. Ke Allah ya. Ke Allah kan? Ke Allah. Baik. Al-jahra. Al-jahra. Al-jahra maf'ul bi. Naam. Terus wa ma wa aku atin maknya atuf. Ya, jahra. Matuf al-jahra ya. Ke jahra ya. Naam. Ke jahra. Yakhfa. Yakhfa ini fi'il mudhari. Fa'ilnya Allah. Sila mausul itu apa Ustaz? Sebagai sila mausul gitu. Mana sila mausul Bu? Gak ada ya. Sila mausul itu apa yang setelah aladi? Oh. Itu namanya silah. Mausul kan ya aladinya kan mausul. Apa yang setelah mausul namanya silah, karena mausul tidak akan sempurna tanpa ada silah. Seperti kalau ada orang ngomong, "Ja alladhi." Ibu nanya enggak, Bu? Apa diam aja? Tuh. Ada orang ngomong telah datang yang. Ibu ya, nanya. Iya. Nanya kan? Yang ya. Kenapa kan? Yang apa kan? Ya, nah, itu namanya silah kayak gitu. Oh iya, ini bukan lihat, apa tiba-tiba nanya silah, bukan sini nggak ada silah tadi. Ya ya, jadi ini. Tadi ada tuh ayat 4 ya, alladzi akhraja mar'a alladzi itu. Alladzi, oh yang akhraja. Atau yang ma yakhfa juga bisa, yakhfanya sebagai silah. Karena kalau cuma kita katakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang jelas dan apa, kan kalau cuma sampai apa nggak ngerti kan kita. Apa yang apa? Wa ma yakhfa dan apa yang tersembunyi. Begitu. Itu namanya silah. Ya, berarti ini kan lagi yakhfa kan sekarang. Iya. Ini silah. Tapi itu sesuatu yang enggak perlu dijelaskan, Bu. Maksudnya enggak ada manfaatnya dari sisi bukan kedudukan gitu ya. Iya, bukan kedudukan. Dia tuh hanya semacam ini. Setiap mausul pasti ada silahnya. Setiap naat ada manutnya. Setiap mudhaf ada mudhaf ilainya. Tapi apakah mudhaf perlu kita sebutkan dengan jelas? Kan nggak perlu, karena mudhaf sendiri dia punya i'rab kayak gitu. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa harfu atfin nuyassiru fi'il mudhari. Fa'ilnya domir nahnu ka maf'ul bih. Lil yusra lam jar majrur. Jrur. Dzakir inna ta'ati dzikra. Fa hadzun dzakir. Fi'il amr. Dzakir. Amr domir anta. Naam. Inna harfu syartin. Ya, inna harfu taukidin. Oh, in. Ini in, Bu. Kalau in, harfu syartin. Harfu syartin aja kalau in ya. Kalau in kan yang inna. Inna harfu taukid wa nasbin. Kalau inna, ya in aja ya. In harfu syartin. Naf fa'ati. Apa ini? Fi'lun. Nah, fa'afil madi. fi'il madhi. Manfaat. Oh, iya. Nah, karena dia ada al, mau gak mau dikasroin biar bisa diwasol. Inna fa'atil zikro. Fi'il madhin. Kemudian taknya ini tak ta'nis. Ya, fa'ilnya adzikro. Adzikro sebagai fa'ilnya. Saya dzakaru may yakhsha. As-sinu harfu istiqbal. Yadzakaru fi'lun mudhari. Fa'ilnya man. Yakhsha. Yakhsha fi'il mudhari lagi. Fa'ilnya man. Man. Man lagi sini. Saya cukup bu ya. Ya. Jazakallahu khairan ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya Abu Rafif ya. Silakan Abu Rafif. Naam Ustaz. Wa ya tajannabul asqa ya sudah di sana sudah. Naam. Wawunya wau atof ya tajanna di sini fi'il mudhari ya tajannabu. Jangan dipisahin tajannabu. Ya tajannabu sebagai fi'il mudhari, kemudian al-ha'nya maf'ul bi. Kemudian al-ashqa di sini sebagai fa'il sudah. Ya. Kemudian alladhi isim mausul juga sebagai na'at. Yasla ini fi'il mudhari, fa'il kembali ke alladhi. Kemudian an-naro ini maf'ul bi. Kemudian al-kubaro sebagai na'at. Ya. Kemudian summa huruf atof di sini kemudian la sebagai huruf nafiah, kemudian yamutu fi'il mudhari fa'ilnya kembali ke alladhi, kemudian fiha jar majrur, wala wanya huruf atof, lanya la nafiah, yahya ini sebagai fi'il mudhari fa'ilnya kembali ke alladhi. Kemudian qad di sini harfun tahqiq. Harfu tahqiqin ya, benar. Bukan harfun, jangan harfun. Kalau harf kan mudhof nah, boleh tanwin. Harfu tahqiqin. Kemudian aflaha fi'il madhi. Fa'ilnya setelahnya man. Kemudian tazakka ini fi'il mudhari. Fa'ilnya sama juga man. Kemudian wadzakarusma wanya huruf atof lagi. Zakaron ini fi'il madhi. Kemudian isma rabbihi ini maf'ul bi. Nama. Berarti kan maf'ulun bi. Jelas tuh apa tuh? Maf'ul bi ya. Nama. Maf'ul bi. Fa'ilnya balik ke man ya. Balik ke man. Ke muntazaka ya, taib. Rabbihi. Kemudian fa'nya huruf atof lagi nih tadi ya. Sola ini fi'il madhi. Kembali ke man tadi lagi fa'ilnya. Kemudian bal. Nah, bal ini huruf apa ya tadi ya? Bal ini bal yuk siru. Nah, bal. Dia bagian dari huruf atof. Huruf atof aja gak apa-apa. Huruf atof ya. Huruf atof. Tuk siru. Nah, ini fi'il mudhari. Fa'ilnya al-wawu. Kemudian al-hayata ini sebagai maf'ulun bih. Ad-dunya ini na'atnya. Kemudian wal-akhiratu wawunya waw atof. Al-akhiratu ini sebagai mubtada. Kemudian khairun ini sebagai khobarnya. Kemudian wa'abeko wanya waw atof lagi. Abeko ini fi'il madhi. Kemudian inna hadha inna harfun tawqif wa nasbin. Ada ini isim isyaro juga sebagai isim inna. Kemudian lafi ini jar majrur. Kemudian as-suhuf fi ini khobarnya dari inna. Dan al-ula ini sebagai na'at. Nah. Kemudian sufi Ibrahim wa Musa ini semua jadi badal saat ya? Ya. Nah. Ya, ntar dulu jangan bilang semuanya. Oh gitu. Sufinya aja yang badal. Oh, sufi aja badal. Ibrahim mudhof ilaih wa Musa atau dan wa Musa atau maktub itu saja. Ya, Musa maktubnya kemana? Ke suhufnya lagi Ustaz. Iya. Ke Ibrahim ya, kan suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi ke Ibrahim. Tapi barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Fiik barakallahu. Nah, ya, selanjutnya kita minta Ibu Dahyalis untuk baca tafsirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nazahu ismu. Nazahu apaan? Nazi. Nazi. Nazihu ismu rabbikal a'la. Nazi isma rabbikal a'la. Isma ya. Nazihi Ustaz ya? Nazih. Oh nazih. Oh perintah sucikan gitu ya. Nazih isma rabbikal a'la an syariku wa masa ada an do masih Bu. Astagfirullah Ustaz. An syarik. Ayo, fokus. Anis syariki wanako isi tanziha. Ya, Ustaz, tanziha. Tanzihan, yaliku. Yaliku bi'azo matihi. Sabahanihi allazi khulikol makhlukati fa'atkonna. Fa'atkonna, Ustaz. Fa'atkona kholqoha. Fa'atkona kholqoha. Wa ahsanhu. Primadi, wa ahsanahu. Wa ahsanahu. Wallazi qaddaro jami'un. Maksud jami'u jadi apa itu jami'u? Karena full B. Wallazi qaddaro jami'a ya. Wallazi qaddara jami'a al-muqaddarati. Naam. Fahuda. Ini firmadi. Fahuda ya? Firmadi masa fahuda. Fahada. Fahada kulla khalikin ila ma. Khalikin ila ma yunasibuhu. Fahada kulla khalqin ila ma yanasibuhu. Yunasibuhu. Ila ma yunasibuhu. Wallazi anbata al-kala akhdoro faja'alahu ba'da zalika hashiman. Jafa mutagoyiron. Nah. Mutagoyiron a'ilas sawadi ba'da ahdoro ba'da ihdirorihi. Nah, ayo terjemahin. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi dari kesedikan-kesedikan. Dan aib tanaziha. Dan kekurangan. Oh. Yang tanaziha itu, Ustaz? Nah, ya, itu artinya kekurangan-kekurangan. Oh, ini kekurangan-kekurangan. Bukan aib ya, Ustaz? Dari kata nukson. Nukson. Kekurangan. Namanya nakois. Dari siri-siri dan dari kekurangan-kekurangan. Dan dari... Tanzihan itu maksudnya penyucian yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Penyucian yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala sejahtera dengan keagungannya. Gimana Ustaz gitu? Ibu ngatain yang mana, Bu? Yaliku bi'azamatihi. Itu kan maksudnya dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala gitu. Oh, udah semua sampai ke situ ya? Kan subhanallah maksudnya dengan kagungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Oh, jadi jangan diterjemahin. Subhanahu wa taala kan memang bentuk tanzih kita kan. Tadi baru menjelaskan, kalau yaliku sendiri apa Ustaz? Yaliku tuh sesuai atau layak. Ini kan bahasa layak itu bahasa Arab loh, laik. Laik pakai itu dari kata laik itu dari kata layak ini. Laqo yaliku, layak katanya. Ayo lanjut. Allazi khalaqal makhluqati, yang menciptakan makhluk-makhluknya. Fa'ad kona khalaqul. Lalu memantapkan ya, atkon itu memantapkan. Menyempurnakan penciptaannya. Betul. Dan membaguskannya. Oh, seperti di itu ya waktu ini. Wallazi, dan menentukan kadarnya. Semua ya Ustaz. Jami'i. Ya. Semua yang ditetapkan kadarnya. Semua yang ditetapkan kadarnya. Ya. Fahada kulla khalqin ila ma yansibahu. Maka dibimbingnya setiap. Maka Allah memberi petunjuk. Bukan dibimbing ya. Maka Allah memberi petunjuk kepada semua makhluk sampai munasibu upaus. Nasob. Gitu. Nah, dari kata munasib, apa munasib? Sesuai, jadi nasib. Allah itu membimbing setiap makhluk kepada apa yang sesuai dengan dirinya gitu. Oh, sesuai dengan dirinya. Wallazi anbatal kala ihdor. Al-akhdar. Al-akhdar. Nah. Yang menumbuhkan rumput yang kehijauan. Iya. Fa'ajalahu, dan menjadikannya ba'da zalika, sesudah itu kering. Kering berarti kering kerontang Ustaz ya. Iya kering kerontang benar-benar. Kan Japan kering juga. Iya. Memang bahasa Arab tuh bahasa yang kayak gini, Bu. Suka mengulang dua kata dengan mana yang sama, tujuannya penekanan. Begitu. Mutaghayyiran ila ilas sawadi ba'da ihdirarihi. Dan berubah menjadi hitam sesudah kehijauan. Nah. Sanuqri'uka ayyuhar rasul hadzal qur'ana qara'ta la tansaha illa ma syaa Allah mimma iktadot betul. Hikmatuhu ayyan sihu limaslihati nasya kan lupa bentar, ansa yunsi kan berarti an yunsiyahu. An yunsiyahu limaslihati maslahat bu, bukan maslihat limaslahatin ya'lamuha innahu subhanahu ya'lamul jahra minal qawli wal amali wa ma yakhfa minhuma. Akan kami bacakan padamu wahai Rasul, Al-Quran ini adalah bacaan yang kalian baca dan jangan lupakan. Gimana itu? Kami akan bacakan kepadamu wahai Rasulullah Al-Quran ini dengan bacaan yang kamu tidak akan lupakannya gitu. Oh, tidak akan. An-Qura'ata la tansaha. Yang Quran ini kami bacakan dan kamu tidak akan melupakannya. Illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah kandaki. Mimma iktadot hikmatuhu. Kecuali yang Allah kehendaki dari apa yang diperlukan saat ya, di apa sesuai tuntutan hikmahnya gitu ya. Oh, sesuai tuntutan. Tidak melupakan. Agar melupakannya untuk maslahat yang ia ketahui. Oh, agar melupakan itu masalah yang dia ketahui. Inna jadi beberapa, karena kan memang ada beberapa ayat Quran yang dimansuh ya, baik apa namanya mansuh hukum ataupun mansuh lafaz ya, kayak gitu. Baik, lanjut. Oh, itu maksudnya di sini Ustaz ya? Innahu subhanahu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui yang al-jahro yang terang dari perkataan dan dari perbuatan, dan tidak ada yang tersembunyi dari keduanya. Dan apa yang tersembunyi? Oh, dan apa dan yang tidak tersembunyi? Oh iya, iya betul. Dan apa yang tersembunyi daripada keduanya? Wa nuyassiruka lil yusra fi jami in. Umuroka wa min zalika tas wa min zalika tas tashil tasila tas tasili pas tasila tashilun ini tasilun wa min zalika tashilun talaki ini talakinya sudah pilih wa min zalika tashilu talaki akbair risalati gitu. Jadi tashilu enggak pakai tashilun ya? Iya, enggak pakai ya, soalnya jadi mudah. Tashilu talaki akbair risalati waja'ala. Ini di sini agama atau daina kewajiban Ustaz? Memang lagi bahasa apaan? Masa ini kan lagi bahasa apa coba kira-kira? Agama. Iya, masa lagi iya kan enggak mungkin utang juga kan. Waja'ala dinika. Waja'ala dinika atau dinaka kan maful bi. Waja'ala dinaka yusron la usra fihi gitu. Waja'ala dinaka yusron illa ya Ustaz. Illa bukan itu hamzanya alif yusron. Iya. La usra fihi. La usra fihi. Naam. Dan kami mudahkan untuk kamu kemudahan di dalam semua umurmu. Bukan umur, urusanmu. Urusan. Kalau umur apa kain? Astagfirullah. Pengen tebak aja umur aja. Wa min zalika tashilu talaki, dan darinya dimudahkan untuk membaca talaki tak mendapatkan Ustaz. Talaki membaca itu menyampaikan apa kemudahan ini apa namanya kemudahan dalam menyampaikan ya risalah gitu maksudnya. Bukan dari kata-kata lako laki talaki lako. Ya, iya kan talaki itu kan apa? Kan dari kata liko kan liko itu kan artinya berjumpa kan. Jadi dimudahkan untuk menyampaikannya, menyampaikan risalah gitu ya. Ya, dalam menerima beban-beban risalah gitu ya. Oh, dari beban-beban risalah. Oh, ya kan akbair risalati. Dan menjadikan yusron la usro fihi. Dan menjadikan agamamu mudah dan tidak kesulitan dengannya. Faiz. Baik, ya. Cukup Bu ya, gantian ya. Sama yang lain. Udah ya. 3. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afika zakar. Selanjutnya Pak Iqbal ya. Tafadhal Pak Iqbal. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini. Fa iz qaumaka ayyuhar rasulu hasbuma yassarna ulaka bima yuha ilaika wahdihim ila ma fihi khairuhum wa khutta bitazkiri may yurja minhu atazakuru wala tud'ib nafsaka fi tazkiri ma la yurisuhu at-tazkiri illa utu ila ila utuwan ya. Ila utuwan wa nufura. Wa nufura. Saya ta'idu ladzi wa, saya ta'idu ladzi ya khafu rabbahu. Baik, ayo terjemahin dulu. Fa'iz qaumaka. Maka beri nasihatlah kaummu, wahai Rasul, yang sesuai ya, yang sesuai dengan dan mudah bagi mereka dari apa-apa yang kamu terima wahyu, dari apa-apa wahyu yang kamu terima untuk mereka. Ilaika untukmu. Untukmu. Wahdihim, dan berilah petunjuk kepada mereka atas apa-apa yang baik bagi mereka. Naam. Wa khusso itu adalah khususnya dengan mengingat. Ini fi'il amr, Pak. Bukan khususnya. Khususkanlah gitu. Khususnya. Khususkanlah dengan peringatan yang khususkanlah dengan peringatan mereka yang mengharapkan darinya, yang diharapkan bisa menerima peringatan gitu maksudnya. Yang diharapkan bisa menerima peringatan. Wala tu'ib ini apa Ustaz ya? Dan tidaklah. Kalau ana bilang ana ta'ban apa tuh artinya ana ta'ban? Capek Ustaz ya. Nah, berarti la tu'ib ini versi muta'adinya. Oh. Versi aktifnya. Oh ya. Janganlah apa? Janganlah dibuat lelah oleh mereka. Enggak, so, jadi janganlah kamu bercapek-capek, ibaratnya kayak gitu. Oh, maaf. Ya, janganlah kamu berlelah di dalam memberikan peringatan kepada mereka lah yang tidak mau menerima peringatan, kecuali utuan tidak mau menerima peringatan dikarenakan melampaui batas. Itu melampaui batas ya. Nufur itu lari, makin lari, menjauh. Menjauh. Nah. Ya. Saya ta'izu, maka memberikan nasihat, menerima nasihat. Ya, menerima nasihat. Orang yang takut kepada Tuhannya. Iya, baik. Masya Allah. Lanjut. Waya bertaidu anizikro al-ashqo alladhi la yakhsha rabbahu alladhi sayadukhulu naro jahannama uzma yukasi harroha summa la yamutu fiha apaan itu Pak Satari? Ini istaroha apa bener mudarinya? Istarihu. Nah. Ya istirahat. Wala yahya hayatan tanfa'uhu. Qad faza man tahara nafsahu minal akhlaqis sayyi'ati. Wa zakarallaha fawahadahu wada'ahu wa amila bima yurdihi wa aqama as-salata fi awqatiha ibtigha'a ridwanallahi wamtisal lisyara'ih wamtisalan li syara'ih. Ya li syara'ihi, ya maknanya syariah ya. Syara'ihi ya maksudnya. Dan yang menjauhi dari peringatan. Ya. Maksudnya kalau ngomong kayak gitu, mendingan dari failnya dulu. Baik, Bang. Ya. Failnya kan al-asqa kan? Al-asqa ya, betul. Mm-hmm. al-ashqa, orang yang menderita, orang yang sengsara, menjauhi dari peringatan yang menjauhi dari peringatan dan dia tidak takut kepada Allah, Tuhannya. Ya, tidak takut kepada Allah. Ya. Yang juga dan mereka dimasukkan kepada neraka jahanam yang dahsyat, uzma, yang amat dahsyat. Yukosi harroha, yang dikelilingi oleh panasnya itu api. Kemudian mereka tidak mati di dalamnya dan beristirahat. Tidak mati sehingga bisa istirahat gitu. Iya, sehingga bisa beristirahat. Dan mereka tidak hidup dengan kehidupan yang bermanfaat baginya. Qad faza, maka beruntunglah siapa yang membersihkan dirinya dengan akhlak, dari akhlak yang buruk. Dan mengingat Allah, fawahadahu wada'a, mengingat Allah dan mengesakannya dan berdoa kepadanya dan melakukan amal-amal yang yang Allah ridho kepadanya. Wa aqamas shalah, dan yang mendirikan salat, fi auqatiha, yang di waktunya. Ibtigha'a ridwanu, dan mengharapkan ridho-nya Allah. Wa imtisala li syari, dan menjalankan syariat-syariatnya, melaksanakan puasa. Baik, ayo borong, Pak. Nanggung. Siap, Ustaz. Innakum ayuhan nasu tufaddiluna zinatal hayatid dunya ala na'imil akhirati. Sesungguhnya kalian wahai manusia, tufaddiluna zinatal hayat, lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan nikmat ya, zina itu perhiasan ya. Perhiasan kehidupan dunia ketimbang kenikmatan di akhirat. Nah, wad darul akhiratu wa ma fiha minan na'imi al muqimi khairun min dunya wa abqa. Dan kehidupan di akhirat dan apa-apa yang di dalamnya daripada kenikmatan yang ada di sana lebih baik daripada dunia dan kekal. Nah, ya, lebih kekal ya. Baik. Inna ma ukhbirtum bihi fi hadhihi surati huwa mimma sabata ma'nahu fi suhufil lati unzilat qablal qabla Qur'ani. Naam. Wa hiya sufu Ibrahim wa Musa alaihi assalamu. Sesungguhnya apa yang dikabarkan kepada kalian dari surat-surat Qur'an ini, maksudnya Ustaz ya. Huwa mimma itu merupakan dari huwa mimma sabata ma'anahu. Maksudnya surat itu sudah tetap maknanya di dalam suhuf, lembaran-lembaran al-lati yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Wahia, dan itu merupakan lembaran-lembaran yang ada pada Ibrahim dan Musa alaihissalam keduanya. Itu Ustaz. Iya, baik. Apa nih? Tiba-tiba dia keluar ya. Oh iya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Oh, fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik ya. Surah Al-A'la, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihisma rabbikal a'la. sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Ya, makna dari sabbih, mensucikan, adalah mensucikan Allah dari semua bentuk keburukan. Karena Allah maha sempurna. Tidak mungkin ada kekurangan pada zat Allah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, karena ya Allah ini maha sempurna. Baik. Alladzi khalaqa fasawwa, yaitu Allah yang telah menciptakan lalu kemudian menyempurnakan penciptaan tersebut. Walladzi qaddara fahada, dan Allah yang telah menentukan kadar. Jadi Allah yang menetapkan kadar ya semua hal yang ada di muka bumi dan di langit. Allah yang menentukan ya kenapa bumi ini ada lautannya, ada tanahnya, ada danaunya, ada pegunungannya. Ini semuanya adalah ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fahada, maka Allah yang memberi petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah lah yang telah mengeluarkan rerumputan ya, tumbuh-tumbuhan. Faja'alahu ghusaan ahwa, maka Allah jadikan tumbuhan yang asalnya hijau, basah, lalu kemudian menjadi kering, ya, agar bisa dimanfaatkan, ya. Karena kalau misalnya basah, itu bisa digunakan untuk makanan ternak. Kalau kering, ya, kayu-kayu misalnya, kalau kering ini bisa digunakan untuk kayu bakar, ya. Sanuqri'uka fala tansa, ya. Kami akan membacakan kepadamu, yaitu Al-Quran, ya, karena memang Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini banyak caranya ya. Nah, Allah akan membacakan kepada Al-Quran, fala tansa, maka kamu pun tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Maksudnya, ya, di antara ayat Quran itu ada yang istilahnya ayat yang dimansukh ya, ayat yang dihapus. Baik ayat yang dihapus hukumnya, maupun dihapus lafaznya. Setiap ada yang dimansukh, itu pasti ada hikmah di dalamnya. Ada maslahat yang ingin dicapai. Ya, ini tercantum dalam surah Baqarah ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah ya, kami menghapus satu ayat ya, aw nunsiha, atau kami membuatnya kamu melupakannya, kecuali Allah datangkan dengan yang semisalnya. Jadi ada masalah di situ, seperti misalnya ayat tentang kiblat ya, pemindahan kiblat. Ya kan, awalnya dalam Islam ini kiblat itu adalah ke arah Masjidil Aqsa ya. Lalu kemudian turun perintah untuk mengubah kiblat dari arah ya ke arah Masjidil Aqsa menjadi ke arah Baitullah Ka'bah di Masjidil Haram ya. Baik, pasti ada hikmah di sana. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, karena kekuasaan Allah, pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, ya. Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang mampu bersembunyi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ya, orang-orang yang melakukan kejahatan, dia bisa menyembunyikan kejahatannya. Tidak ada yang manusia bisa melihatnya. Tapi ya bagi Allah tidak ada yang bisa menyembunyikan amalannya. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami memudahkan engkau wahai Nabi Muhammad nafa'ati dzikrilah, peringatan sesungguhnya bermata bagi siapa? Saya zakaru may yakhsha, yang akan memberikan peringatan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka peringatan dari Rasulullah itu sampai ke hatinya. Ya, sampai ke pikirannya. Tapi bagi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah gelari dengan al-asqa, yaitu orang yang paling menderita, wa yatajannabul asqa. Orang-orang yang paling menderita, paling sengsara nanti di akhirat, itu menjauhi peringatan tersebut. Alladzi yasla an-naral kubra, yang mana mereka itu al-asqa, orang-orang yang menderita, mereka akan masuk ke neraka yang dahsyat, neraka yang besar ya, maksudnya dahsyat adalah dahsyat siksaannya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Ini gambaran kengerian siksaan di neraka ya. Bahwa orang yang dilemparkan ke neraka itu, mereka wal'iyadzubillah tidak mati, tidak pula hidup. Ya, karena setiap kali mereka dibinasakan, Allah langsung menghidupkannya, lalu dibinasakan kembali. Begitu seterusnya, tanpa ada jeda, tanpa ada istirahat, sebagai bentuk balasan atas pengingkaran mereka, atas kekufuran mereka di dunia. Nah, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Ya, di tafsirnya kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan tazakka, menyucikan diri adalah orang yang ya man tahara nafsahu minal akhlaqis sayyi'ah, yang mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Kemudian yang mensucikan dirinya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan dirinya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkan apa yang membuat Allah ridho kepadanya. Kemudian dia mendirikan salat pada waktunya. Semuanya itu dilakukan, ya dia salat, dia doa, dia zikir. Semuanya dilakukan ibtigha'a ridwanillah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa imtisalan li syara'ihi, dan melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat dari orang yang tazakka, orang yang menyucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, ya. Dan dia menyebutkan nama Rabb-nya fa shalla, maka dia pun salat. Nah, ini masih bagian dari iman tazakka. Bal tusirunal hayatad dunya, bahkan kalian lebih memilih kehidupan dunia. Nah, ini dia. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang muslim itu tidak boleh lebih memilih dunia dibandingkan akhirat. Tidak boleh. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi jangan terpana dengan gemerlapnya dunia. Ya, dunia memang ya karena di depan mata kita, jadi kelihatannya sangat wah, sehingga banyak orang yang tertipu dengan kemilaunya dunia. Padahal dunia ini hanyalah sementara. Manusia itu sekaya apapun dia akan mati. Umurnya enggak akan jauh-jauh dari 60-70, ya, sedikit yang 70 ke atas. Setelah itu dia akan mati. Ya, maka ini jadi renungan bagi kita, apakah kita merelakan kehidupan kita yang hanya sebentar di dunia ini, ya, cuma 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya kita korbankan, ya padahal akhirat itu lebih baik dan jauh lebih kekal, ya. Ya. Kalau sudah di akhirat, maka kehidupan akan berlangsung secara abadi, ya. Bagi orang yang beramal soleh, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka ia kekal hidupnya menikmati berbagai kenikmatan yang ada di surga. Adapun bagi orang yang kufur di dunia, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kekal dalam siksaan Allah di dalam neraka. Oleh karena itu, dua ayat ini masyaallah ya, harusnya menjadi cambuk bagi kita, ya. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian lebih memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, jadi janganlah kita silau dengan kemilaunya dunia, dengan gemerlapnya dunia, karena kita sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini adalah perantara, ladang bagi kita. Apa yang akan kita panen nanti di akhirat sangat bergantung dengan apa yang kita tanam di dunia. Kalau kita ingin memanen yang baik-baik, maka kita lakukan kebaikan, ya. Kita perbanyak amalat soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas jalan kebenaran dan Allah mudahkan kita jalan menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la fi shuhufil ula. Sesungguhnya kabar tentang ini, kabar tentang surga, kabar tentang neraka, kabar tentang keimanan, kabar tentang janganlah kalian berbuat syirik, itu sudah ada pada suhufil ula, pada lembaran-lembaran yang pertama. Yaitu pada suhuf Ibrahim wa Musa. Pada suhuf Ibrahim dan juga Musa. Ini menunjukkan bahwasannya para nabi Allah, para utusan Allah itu semuanya membawa risalah yang sama. Semuanya mendakwahkan ya tujuan yang sama. Yaitu agar manusia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi kesyirikan. Yaitu menjadikan tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini faedah yang bisa kita ambil dari surah Al-A'la. Baik. Saya ada waktu enggak ya? Bolehlah ya. Ini satu surat lagi ya, enggak apa-apa. Kita minta Pak Rozani ya. Ya tadi laki-laki, sebab sekarang perempuan. Ibu Nelia. Ibu Nelia gak bisa dinyalain ya. Atau gak apa-apa Pak Rozani dulu aja. Berarti Cilengsi yang 1 juta juga gak? Pak Rozani. Ya Ustaz ya. Wasama'i wa tarik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama'i wa tarik. Koma adroka matarik. Anat nusakib. In kullu nafsin lama alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yahruzu min baini sulbi wa taraib. Innahu ala rujihi laqadir. Yawma tublas sarair. Famalahu min kuwati wala nasir. Wasama'i jati raj'i wal ardi jati sad. Innahu laqawlun fas. Wa ma huwa bilhaz. Innahum yaqiduna kaida. Wa aqidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ayat terjemahin Pak. Wasama i demi langit. Demi langit dan yang datang pada malam hari, atau ya, itu sesuatu yang datang pada malam hari. Demi langit dan malam dan datangnya malam ya. Dan yang datang pada malam hari. Yang datang pada malam hari. Wama ab wama adrokama torik. Dan tahukah kamu apa itu atorik? Tahukah ya kamu tahu atorik? An-najmus saqib. Langit-langit. Najm itu bukan langit, bintang. Bintang-bintang yang bercahaya. Bercahaya, piercing. Bintang-bintang yang bercahaya. Terus in kullu nafsin lama alaiha hafiz. Ya, tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya gitu. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Baik, terus fanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya manusia memperhatikan kenapa dia diciptakan. Bukan kenapa, dari apa dia diciptakan? Mimma khuliq ya, dari apa dia diciptakan ya. Khuliqa min dafiq. Mereka diciptakan dari cairan yang memancar. Yahruju min baini sulbi wa taraib. Yang muncul dari tulang sulbi. Laki-laki dan taraib dan tulang dan rusuk. Dan tulang rusuk ya. Ya perempuan. Taraib. Innahu ala rajihi laqadir. Sungguh Allah innahu ala ya, sesungguhnya Allah berkuasa Allah untuk mengembalikannya. Allah artinya berkuasa. Setelah dari mati jadi hidup, dari hidup jadi mati gitu, Pak. Jadi sesungguhnya Allah maha sanggup ya, maha mampu, maha berkuasa untuk mengembalikannya. Sungguhnya Allah maha mampu untuk mengembalikannya. Laqadir ya? Laqadir tentunya mampu. Yaumat tublas sarair. Hari di mana semua sarair. Semua rahasia ditampakkan. semua rahasia ditampakkan. Fama lahu dan orang-orang maka manusia tidak punya mengkuati wala nasir, tidak punya kekuatan maupun penolong wala nasir. Sama ijati raj'i demi langit yang memiliki hujan ya. Raj'i itu hujan. Jati raj'i ya, yang memiliki hujan. Wal ardi zati sad'i, dan bumi dima yang bisa terbuka. Sad'i. Wal sodi mana, ardi zati sad'i, sad'i yang bisa terbuka. Dan bumi yang punya tumbuh-tumbuhan. Oh, yang bisa, dan bumi yang punya bisa tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl. Ya, sungguhnya Al-Qur'an itu adalah keputusan, perkataan yang memutuskan. Perkataan yang memutuskan itu memisahkan ya. Fasl itu kan artinya memisahkan antara hak dengan batil ya. Lanjut. Oh, suatu keputusan yang memutuskan. Wa ma huwa bihazal, dan dia bukanlah hiburan gitu. Sebetulnya benar-benar gurau ya. Dia bukanlah sendang serius. Innahu yakiduna kaida, sungguh ini benar-benar direncanakan ya. Yakidunya mereka enggak, sesungguhnya ya. Mereka itu orang kafir itu yakiduna kaida ya, merencanakan tipu daya yang jahat. Oh, tapi kalau tadi yang baru baca Al-Qur'an 2 gitu, bicara Al-Qur'an 2 habis itu langsung bicara orang kafir ya ini. Innahu yakiduna kaida wa akidu kaida. Tapi aku Allah nih, akidu kaida, tapi aku yang merencanakan gitu. Pamahilil kafirina, maka dengan itu orang kafir, untuk orang kafir beri tangguhlah. Amlihul ruwaida, akan diberi tangguh. Iya. Pamahilil kafirun amiru ruwaida. Pamahilil kafirun amiru ruwaida. Iya Ustaz. Iya, baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, selanjutnya Ibu Ida yang belum ya tadi ya. Ya, silakan Bu. Di i'rab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Al-wawu harfu kosam. As-sama'i majrul, majrul bil wawu. Bir alwau, kemudian wat toriki alwau di sini huruf atfin atau huruf kosan? Huruf atfin ya Ustaznya. Harfu atfin, kemudian atoriki ini adalah maktuf ala wasamahi. Kemudian wa ma adro kama matorik alwau harfu atfin, ma di sini isim istifham. Kemudian adro di sini fi'il madi, kemudian fa'ilnya kembali kepada ma, kemudian al-kafu maf'ulun bi, kemudian matorik ma di sini sebagai mubtada, kemudian atorikun adalah khobarnya, atoriku khobarnya, kemudian an-najmus An-Najmu Taqib. Di sini An-Najmu adalah khobar ya Ustaz ya. Dari pertanyaan, dari istim istifham. Kemudian As-Saqib ini na'am. Kemudian In kullu nafsin lama alaiha hafid. In di sini in ini harfu harfu sartin ya Ustaz ya. Iya. Atau itu harfu harfu sakin ya Ustaz ya, bukan harfu nafi ya Ustaz, tidakkah yang buat dia nafi itu bukan innya tapi apa namanya uslubnya, format kalimatnya. Oh, format jadi kalau kita mau ngirup mah ya biasa aja tetap harfu sakin. Nah Ustaz, kulu di sini mubtada, kemudian nafsin mudofun ilai, kemudian lama ini harfu hasrin ya Ustaz. Lama itu jar majrur ya Ustaz ya. Jar majrur, afwan Ustaz. Jar majrur, kemudian alaih. Lama jar majrur gimana ceritanya? Gimana Ustaz ya? Kan tasdid. Kalau apa namanya? Kalau jar majrur mah 5. Kalau lama istisna, bukan Ustaz. Lama itu dia sama kayak inama dia. Dia apa namanya? Hasr. Iya, hasrin, ya. Tadi harfu asrin, kemudian alaihe jar majrur. Kemudian hafidun ini khobarnya. Kemudian falyanduril insanu mimma hulik. Fa alfa'u ini harfu atfin, yanduru fi'il mudorik. Dulu lamnya. Oh, lamu amr. Kemudian yanzur. Betul ya, lamu amr Ustaz ya. Iya, lamu amr terus yandurnya. Kemudian yanduru berarti ini harfu ini fi'il mudorik, dia majzum bil lam ya Ustaz ya. Nah. Kemudian insanu fa'il, kemudian mimma jar majrur, huliko ini fi'il madi majhul. Kemudian naibul fa'ilnya berarti kembali ke insanu ya Ustaz ya. Dari apa ia diciptakan? Iya benar, insan. In kulu nafsin, udah ya. Afwan, huliko mimma in the fik. Huliko sama Ustaz, fi'il madi majhul. Dan dia naibul fa'ilnya kembali lagi ke insan. Kemudian mimma in jar majrur, the ikin itu naatnya. Kemudian yahruju min bayinis sulbi wa taro'ib. Yahruju fi'il mudori. Kemudian fa'ilnya kembali lagi ya Ustaz ya, ke ini ya, ke insan. Kemudian oh afwan Ustaz, yahruju ini fa'ilnya ke min ma'in, ma'in ya Ustaz ya. Dia keluar. Kemudian nah, min bayini ini jar majrur, asulbi mudof ilai. Kemudian wattori itu ma'tuf. Taro ibi ma'tuf. Oh iya. Wat taro ib ini ma'tuf ala asulbi. Kemudian innahu ala roji'ihi laqodir. Inna ini harfu taukid wa nasbin. Alha'u ini isim inna. Ala roji'ihi jar majrur laqodirun obar. Kemudian yaumatub lasaro'ir. Yauma zorof jaman tutla ini fi'il mudori majhul. Kemudian naibul fa'ilnya asaro'ir. Kemudian fama lahu min kuwatin wala nasir. Fama alfa'u harfu atfin. Ma di sini isim nafi. Isim maksud sebagai isim nafi ya Ustaz ya. Kemudian lahu jar majrur, kemudian min kuatin juga jar majrur, alwau di sini adalah huruf atfin, la nafia, nasirin maktuf ala kuatin. Kemudian was sama ide tim roje, alwau harfu kosam, as sama i majrur bil alwau. Bi alwau, kemudian deti naat arrojai mudof ilai. Kemudian wal ardi deti sode. Alwau sama huruf kosam, al ardi ini majrur bil awau. Deti adalah naat dan as dan sode ini adalah mudof ilai. Kemudian innahu laqawlun fazl. Inna harfu taukid wa nasbin, al-ha'u isim inna, al-lamu ini adalah harfu taukid, qawlun khobar inna, kemudian fazlun na'at dari al-qawlun, dari qawlun. Kemudian wa ma huwa bil hazl, al-wawu harfu atof, ma harfu isim nafi, huwa di sini. Oh, afan, ma ini isim harfu nafin. Iya, harfu nafin. Dia beramal ulam, sebagai ini ya, laisa ya Ustaz ya. Hah? Ya, huruf nafi aja enggak ngapain pakai Enggak usah. Berarti ya afan. Berarti huwa di sini mubtada ya Ustaz ya? Iya, na'am. Huwa mubtada bil hasli ini adalah jar majrur sebagai khobar. Kemudian innahum yakiduna kaide, inna harfu taukid wa nasbin, hum isim inna yakiduna fi'lun mudori, fa'ilnya alwau, kemudian kaide di sini maf'ulun bih. Wa akidu kaide alwau harfu atfin, akidu fi'lun mudori, kemudian kaide di sini ini maf'ul mutlak atau maf'ul bih ya Ustaz ya? Saya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ya. Pamahilil kafirina amhilhum ruwaida. Alfa'u harfu atfin, kemudian di sini akhir ya Ustaz ya. Fi'il amr ya Ustaz. Mahil ya fi'il amr. Fi'il amr. Kemudian al-kafirina di sini sebagai maf'ul bih. Kemudian amhilhu mudhof ilaih ya Ustaz ya. Amhil fi'il amr juga. Ya betul. Amil fi'il abar, kemudian humnya adalah mudhof ilaih, kemudian ruwaida di sini huruf zaman ya Ustaz ya? Emang ruwaida artinya apa? Sebentar, bukan Ustaz. Iya, sebentar. Terus kalau sebentar apanya? Tadi Amil, Pak ini belum disebut ya? Oh iya. Berarti sebagai ini, failnya Ustaz ya? Bukan juga ya? Ini dia kayak naibul masdar, jadi ada yang dibuat. Jadi kan seakan-akan amhilhum mahlan ruwaida. Gitu. Jadi namanya naibul zorof ya? Naibul zorof. Apa? Oh, naibul zorof sih. Naibul masdar. Naibul masdar ya Ustaz ya? Naibul masdar. Baru tahu nih Ustaz. Naibul tadi masdar. Kalau nggak salah kemarin kita ketemu deh naibul masdar ya? Entah di tafsir apa di arba'in ya? Pak. Taib ya? Nah, baru tahu ya Ustaz. Ya, wafika barokol Ustaz. Waika. Taib. Berarti udah satu putaran kita ya? Mari balik lagi ke atas. Silakan Pak Abu Rafib. Abu Rafib? Oh, nggak respon ya? Berarti baik banget lagi nih. Tapi baik banget. Ya, baik, Bang. Ya, bismillah. Aqsamallahu subhanahu bi asma'i wan najmi bisama'i bisama'i allazi yutriqa laylan. Ini yutriqa di depan. Kan dia harusnya ini apa namanya? Marfu kan? Cuma pertanyaannya dia wazannya apa? Toroko ya? Ya truko apa ya truko? Ya triku. Udah lihat kamus? Belum Ustaz. Saya belum buka yang ini, belum sempat. Oh, baik-baik. Ini lihat dulu ya. Ini ragu kalau toroko ini apa ini? Toroko. Toroko ya triku. Toroko ini ada perlu mana ini baru ya? Toroko nih Toroko Yatruku benar Yatruku ya. Yatruku tadi. Nah Yatruku lailan wa ma adra kama idhamu hadzan najmi huwa najmu al-madi Al-Mudi'u. Al-Mudi'u. Al-Mudi'u. Al-Mutawahhij. Al-Mutawahhij ya. Al-Mutawahhij. Ma kullu nafsin illa au kulla biha malak. Rakiba yahfazu alaiha a'malaha. Litaha saba alaiha yaumal qiyamati. Allah bersumpah, Allah subhanahu, Allah yang maha suci bersumpah dengan langit dan bintang yang yatruku layilan, yang berjalan pada malam hari. Berjalan pada malam hari. Dan apakah kamu mengetahui ma apa itu izom hadzan najm, izom bentuknya? Bentuk dari bintang ini? Atau izom itu maksudnya betapa besarnya kan dari kata adun. Oh iya. Betapa besar bintang tersebut. Terus? Apakah kamu mengetahui betapa besar bintang tersebut? Dia adalah bintang yang mudi'u. Mudi'u itu apa Ustaz ya? Yang terang. Yang terang. Yang iya. Terang. Untuk ini sama, yang pokoknya intinya yang bersinar terang gitu ya. Sinar terang. Dan setiap manusia kecuali yang kecuali setiap yang memiliki bukan kalau ini artinya ma kullu nafsin illa au kala biha malaku rakibin gitu kan. Tidak ada jiwa kecuali akan didampingi malaikat rakib yang akan mencatat amalan-amalannya dituhasaba agar nanti dihisab pada hari kiamat gitu. Jadi setiap manusia ya itu akan ditemui malaikat rakib yang akan mencatat padanya setiap amalannya untuk dihisab, dihitung padanya di hari kiamat nanti. Falyanzuru insana falyanzuru falyanzuril ya. Falyanzuril insanu anu al-munkiru lil ba'sa mimma lil ba'si mimma khuliq ma khuliq liya'lama anna i'adata khalqil insani liya laisat as'aba min khalqihi awalan. Naam. Khalaqa min maniyin mansubin bi sur'atin fi rahim. Yakhruju min baina sulbi ar-rajulu min baini sulbir rajuli rajuli was sadri al-mar'ati. Innal ladzina khalaqal insanu min hadhil ma'i laqadiri ala raj'ihi ilal hayati ba'dal mawt. Laqadirun ala raj'ihi. Laqadirun ala raj'ihi ilal hayati ba'dal mawt. Falyanzur, maka apakah kamu melihat bagaimana manusia dibangkitkan? Mengingkari. Maka hendaknya manusia mengingkari kebangkitan itu memperhatikan dari apa diciptakan gitu. Oh ya, bagaimana kamu memperhatikan manusia mengingkari kebangkitan itu dari apa yang diciptakannya. Ya lamaan data kalau kalau insan agar dia mengetahui an idata data khalaqal insani tujuan daripada diciptakannya penciptaannya manusia laisat asba min khalqihi bukan disebabkan dari ya jadi agar manusia mengetahui bahwa mengulangi penciptaan manusia itu tidaklah sulit dari menciptakannya dari awal lebih sulit ya. Maksudnya gini lebih mudah lebih sulit mana antara membuat sesuatu dari enggak ada jadi ada dibanding dari ada jadi ada lagi. Iya. Pasti. Kan lebih sulit menciptakan dari enggak ada menjadi ada. Apa Ustaz suaranya enggak kedengaran? Suaranya enggak? Ini Ustaz, apa saya ya suaranya? Ada 10 masih belum berubah. Apa Ustaz? Takkan manusia dari yang tidak saya tidak bisa mendengar suara Ustaz. Oh mati ya Ustaz. Apa Ustaz tadi sempat putus sedikit ya? Iya Ustaz. Sampai mana tadi kita? Yang 5 sampai 8 Ustaz. Ya, 1 sampai 4 ya. Di tasabah alaiha yang... Nah. Ayo, khuliqa diciptakan. Ya, khuliqa mani'i mansubin bisur'ati fi rahimi. Jadi yang diciptakan dari air mani yang keluar dari apa namanya? Di suratu yang memancar dari rahim Ustaz. Naam. Ya khruju min baina sulbi yang keluar dari kedua sulbi laki-laki dan dada perempuan. Dada perempuan. Dan sesungguhnya penciptaan manusia dari air. Bukan. Sesungguhnya yang telah menciptakan manusia dari air ini maha mampu ya. Sesungguhnya yang menciptakan manusia dari air ini maha mampu. Ala roj'ihi ilal hayati ba'dal mauti. Sungguh mampu mengembalikan ya membalikan mendatangkan dari yang hidup dari yang mati menjadi hidup. Iya. Taib ya. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu Ustaz. Taib afan sisanya ana aja yang baca ya. Sekarang ini jelasin tafsirnya ya. Taib. Jadi surah At-Tariq ini Bismillahirrahmanirrahim was-samai wat-tariq. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan At-Tariq. Apa itu At-Tariq? Dijelaskan pada ayat yang selanjutnya. Wa ma adraka mat-tariq. Apa itu At-Tariq? An-najmus saqib, ya, bintang yang terang. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, tidaklah satu jiwa, ya, tidaklah seorang manusia kecuali bersamanya ada hafiz, ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya manusia, yaitu manusia yang membantah, yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, hendaknya mereka memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma dafiq, ya, ia diciptakan dari air yang memancar. Yaitu ya di tafsirnya diciptakan dari air yang dipancarkan dengan cepat pada rahim. Ini proses penciptaan manusia ya. yakhruju min bainis sulbi wat taraib, yang keluar ya dari apa namanya sulbinya laki-laki dan dadanya perempuan ya. Kemudian innahu ala rajahihi laqadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk mengembalikannya ya. Jadi ini adalah bantahan bagi orang-orang kafir ya, terutama kafir Quraisy ya, ketika turun kepada mereka ayat-ayat tentang hari akhirat, mereka keheranan dengan konsep apa itu hari akhirat, bagaimana manusia sudah mati kok bisa dihidupkan lagi. Mereka heran dengan keyakinan semacam ini. Kata mereka, bagaimana mungkin ya orang yang sudah mati terus hidup lagi. Maka Allah pun menjawab kepada mereka ya, kalaulah ya sekiranya Allah bisa menciptakan manusia dari yang enggak ada jadi ada ya, maka mudah bagi Allah untuk mengulang kembali dari yang ada jadi ada lagi. Ya karena lebih sulit menjadikan sesuatu yang awalnya tidak jadi ada dibanding sesuatu yang sudah ada untuk diadakan kembali. Ini lebih mudah. Jadi ini menjawab syubhatnya dari orang-orang kafir pakai logika berpikir ya. Ya kalau Allah saja sanggup untuk menciptakan manusia dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, apalagi cuma membangkitkan kembali. Ya, namanya bangkitkan berarti kan jasadnya ada. Itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu ya. 6. Kemudian ayat ke-9 dan seterusnya, yauma tublas sarair, hari di mana semua rahasia ditampakkan. Fama lahu min quwwati wala nasir, maka manusia tidak punya kekuatan, tidak pula penolong. Ini kita baca tafsirnya. Yauma tukhtabaru sarairu fima akhfatku wa yumayyazu as-salihu minha minal fasidi. Fama lil insani min quwwatin yadfa'u biha an nafsihi wa ma lahu min nasirin yadfa'u anhu adaballahi. Ya. Hari kiamat itu adalah hari di mana semua rahasia itu ditampakkan dari apa yang disembunyikan. Jadi semua yang disembunyikan di dunia, mungkin di dunia orang bisa lari dari tanggung jawab. Orang bisa menyembunyikan kejahatannya. Tapi di hari kiamat, semua keburukan, semua rahasia akan ditampakkan sejelas-jelasnya. Karena tidak akan ada yang dizalimi ya pada hari kiamat. Seseorang akan menemukan balasannya berdasarkan apa yang dia perbuat di dunia. Lalu kemudian akan dibedakan dengan jelas mana orang yang salih dengan orang yang fasid, mana orang yang berbuat kebaikan dengan orang yang berbuat kerusakan. Fama lil insani min quwwatin, maka manusia itu tidak punya kekuatan yang bisa membela dirinya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka pun tidak punya penolong yang bisa membela mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah di akhirat, yang akan berbicara adalah amalan. Tidak berguna lagi hubungan kekerabatan, ya. Yaum yafirul mar'u min akhi, hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, dari ayahnya, dari anaknya. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Yang bisa menolong pada hari tersebut adalah amalan masing-masing. Naam. Kemudian ayat yang ke-11, was-sama'i dzatir raj', ya, demi langit yang mengandung hujan, wal ardi dzatis sada', demi bumi yang mengandung tumbuh-tumbuhan, innahu laqaulu fasl, sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan yang memisahkan, yaitu perkataan yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukanlah senda gurau, bukanlah main-main. Apa yang ada dalam Al-Quran itu serius. Semuanya adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak mungkin yang ada satu ayat dalam Al-Quran yang isinya hanyalah ancaman belaka. Semuanya nyata. Semuanya itu pasti akan terjadi, ya. Ketika Al-Quran bicara tentang hari kiamat, ini pasti akan terjadi. Sesuatu yang pasti akan terjadi, ya. Nah, kita baca tafsirnya. Was-sama'i dzatil matharil mutakarriri, demi langit yang mengandung hujan yang berulang-ulang, ya. Wal ardi dzatit tasyaqquqi bima yatakhallaluha min nabatin, ya, dan demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan, ya. Ya. Bima yatakhallaluha min nabatin, yang tasyakuk itu asalnya sebenarnya adalah celah-celah, ya. Celah-celah yang terisi oleh tumbuhan-tumbuhan. Innal Qur'ana laqawlu faslin bainal haqqi wal batili wa ma huwa bil hazli wa la yajuzu lil makhluqi an yuqsima bi ghairillahi wa illa faqad asyraka. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar perkataan yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Dan Al-Qur'an itu bukanlah sendak gurau, bukanlah main-main. Wa la yajuzu lil makhluq, dan tidak boleh bagi makhluk bersumpah dengan selain Allah. Kalau tidak, artinya kalau dia bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Jadi enggak boleh kita bersumpah selain menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca dulu ayat yang 15 sampai 17. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu hendak melakukan tipu daya ya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kaum muslimin. Tapi kata Allah, wa akidu kaida. Akan tetapi aku pun, ya bahkan tipu dayaku lebih dahsyat daripada tipu dayanya orang-orang kafir. Fama hilil kafirina, maka biarkanlah orang kafir. Ya berilah mereka tangguh waktu. Amhilhum ruwaida, ya biarkan mereka ruwaida beberapa saat saja, sebentar saja. Artinya adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita misalnya pusing nih menghadapi tingkah lakunya orang kafir yang selalu apa namanya menyakiti kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, ya seperti apa yang terjadi sekarang ya, di mana saudara kita di Palestina ditindas oleh orang Yahudi, kemudian di beberapa negara Eropa ya orang muslim tidak bisa menjalankan syariat dengan bebas, ditindas oleh orang-orang kafir Nasrani, kemudian di beberapa negara di Myanmar misalnya orang Islam ditindas oleh orang Buddha, ya kalau kita ingat apa yang mereka lakukan, maka ingat famahilil kafirin amhilhum ruwaida, biarin, berikan mereka tenggat waktu, karena akan datang suatu masa di mana mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kita baca tafsirnya. Innal mukadzibina lirrasuli sallallahu alaihi wasallam walil qur'ani yakiduna wa yadbaruna. Wa yadbaruna ya. Liyadfa'u bikaidihim al-haqqa wa yu'ayidu al-batila wa akidu kaidan li'idharil haqqi walau karihal kafiruna. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan Al-Qur'an, yakiduna, mereka berusaha untuk melakukan tipu daya, hendak menipu kaum muslimin, dan mereka yang membelakangi Rasulullah, membelakangi Al-Qur'an, mereka tidak mau mempercayai Rasulullah, mereka tidak mau mengikuti Al-Qur'an, ya. Liyadfa'u bikaidihim al-haqqa, ya, agar mereka bisa menolak dengan tipu daya mereka itu kebenaran. Jadi mereka sengaja membuat tipu daya bagaimana caranya agar bisa lari dari kebenaran, ya. Wa yu'idul batila, dan agar mereka bisa memperkuat kebatilan. Ini tinggal punya orang kafir ya, bukannya mendekati kebenaran, malah mereka mendekati kebatilan. Wa akidu kaidan, dan aku yaitu Allah Subhanahu wa taala mampu, ya, maha mampu untuk membuat tipu daya yang lebih dahsyat, lidharil haq, ya, untuk menampakkan kebenaran, walau karyal kafirun, sekalipun orang kafir itu membenci. Fala tasta'jil lahum ayyuhar rasulu bitolabi inzalil iqabi bihim, maka janganlah engkau tergesa-gesa kepada mereka wahai Rasulullah, ya, jangan tergesa-gesa untuk meminta diturunkannya azab kepada mereka. Jadi ini permintaan dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah ya bersabar dalam menyikapi, dalam menghadapi orang-orang kafir. Kenapa? Ya, bal amhilhum wa andirhum qalila, bahkan berilah mereka tangguh waktu ya, tenggat waktu, dan tunggulah mereka qalila, sebentar saja. Wala tasta'jil lahum, ya janganlah tergesa-gesa kepada mereka. Wasatara ma yahullu bihim, ya ma yahillu bihim minal adabi wan nakali wal uqubati wal halaki. Kelak ya kamu akan melihat, ya mayahil itu maksudnya dari kata halal ya, jadi kelak kalian akan melihat bagaimana mereka akan menerima azab ya, hukuman ya, kebinasaan dan kehancuran ya. Jadi inilah yang akan diterima oleh orang-orang kafir nanti. Jadi kita ya jangan tergesa-gesa. Ya, kalau misalnya kita sudah sangat sedih ya memikirkan kondisi kaum muslimin saat ini di mana banyak ditindas, maka ingatlah bahwasanya kezaliman mereka ini ya hanya berlangsung di dunia. Adapun di akhirat, Allah akan membalas mereka. Allah akan membinasakan mereka. Jadi kalau kita ya merasa ya kondisi umat saat ini sangat menyedihkan, sangat memilukan, di mana apa namanya kaum Islam, umat Islam banyak yang ditindas, disakiti, diperangi, dibunuh, ya dibatasi ruang geraknya, maka ingat kita punya Allah yang Maha Adil. Kalaupun mereka bebas di dunia, maka mereka tidak akan sanggup ya bebas di akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala ya Rabb yang Maha Adil akan membalas semua bentuk kezaliman mereka. Ini merupakan keyakinan yang harus kita yakini ya. Baik, demikian tafsir dari surah At-Tariq ya. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan. Karena bentar lagi masuk waktu zuhur ya. Silakan Bu Marta. Ya, Ustaz, tadi di surat Al-A'la ayat ke-7 ada yang terakhir itu wa ma yakhfa. Itu kan fi'il mudhari ya, Ustaz. Tadi fa'ilnya itu Allah. Tapi artinya wa ma yakhfa itu artinya kan tersembunyi. Jadi gimana itu fa'ilnya Allah? Tersembunyi. Yang mana sih? Ayat berapa? Ayat ke-7. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Jahronya kan maf'ulun bi. Iya, terus maknya matuf. Isim mausul sebagai matuf, matuf ya. Matuf ke jahra, iya. Kan sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang tampak dan apa yang tersembunyi. Iya. Jadi yakhfa-nya itu tadi kan fi'il mudhari ya, Ustaz? Ya'lamu. Yakhfa, yakhfa ya fi'il mudhari ya. Ah, fa'ilnya Allah apa mah? Emang yang tersembunyi apa? Masa Allah tersembunyi? Jadi mahnya ya, Ustaz. Iya. Dan apa yang tersembunyi? Kebetulan kan yang tersembunyi apanya? Oh, nah, Ustaz. Soalnya tadi kayaknya kedengaran Allahnya. Nah, Ustaz, itu aja. Ya. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Ada pertanyaan dari Pak Reski. Di tafsir ayat 10 di kalimat wahdihim ila ma fihi khair ya. Khair itu sebagai mubtada ya. Asalnya khairun fihi, kebaikan padanya. Jadi dia adalah sebagai mubtada. Nanti fihinya, jar majurnya sebagai apa namanya? Khobar muqaddam ya, seperti itu. Tapi ada lagi? Tapi kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin sampai sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.